ver berdekir kumen buat melihat si jantung hati lek masih kapal udara tumwas si mesin kiri mendusin dengar suara rasa rindu lupin Hatchley, Van Mendoza.